Radio Muslim Yogyakarta, murnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini sebagai materi pengantar sebelum sesi tanya jawab, ingin saya bacakan perkataan Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu taala di kitab beliau Majmu' Fatawa di jilid yang ke-32 berkenaan dengan besarnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Beliau rahimallahu taala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mar'atu idza tazawwajat kana zawjuha amlaka biha min abawaiha. Seorang wanita jika telah menikah, maka suaminya itu lebih memilikinya, lebih berkuasa atas dirinya daripada bapak dan ibunya. Wa ta'atu zawjiha 'alaiha aujab. Dan taat suami itu lebih wajib atas seorang istri daripada taat kepada bapak dan ibunya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-34, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu. Maka wanita salihah adalah wanita yang taat, wanita yang menjaga diri lil ghaibi ketika suaminya tidak ada di rumah. Bima hafizallah, karena Allah menjaganya. Demikian juga dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan adunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihatu. Dunia itu isinya adalah hal-hal yang menyenangkan dan sebaik hal yang menyenangkan di dunia adalah istri yang salihah. Ciri istri yang salihah, idza nadarta ilaiha saratka. Jika engkau memandangnya maka dia akan menggembirakanmu. Wa idza amartaha atau atska, dan jika engkau meminta tolong, memerintahkannya untuk melakukan sesuatu, maka dia akan taat kepadamu. Wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika, dan jika engkau pergi safar, pergi keluar kota, meninggalkan dia, maka dia akan menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Ahmad dan Muslim. Dalam Sahih Ibn Hibban dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Jika seorang wanita itu disiplin mengerjakan sholat 5 waktu, puasa pada bulannya yaitu bulan Ramadan, dan dia membentengi farjinya dari hal yang haram, taat kepada suaminya, maka dia akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dalam riwayat Tirmidzi dari Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha. Jika ada seorang perempuan meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha dengannya, dakhalatil jannata, niscaya dia akan masuk surga. Wa qala Tirmidzi hadisun hasanun. Demikian juga dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, law kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin. Seandainya aku diperkenankan memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, la amartul almar'ata an tasjuda li zaujiha. Niscaya akan aku perintahkan perempuan yaitu istri untuk bersujud kepada suaminya. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Wa akhraja Abu Dawud wa lafdhuhu. Dalam riwayat Abu Dawud redaksinya sebagai berikut. Seandainya aku memerintahkan seorang untuk bersujud pada orang lain, la amartu nisa'a ayasjudna li aswajihin. Niscaya aku akan perintahkan perempuan untuk bersujud hormat kepada suaminya masing-masing, lima ja'alallahu lahunna 'alaihim alaihinna minal huquq. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi para suami hak yang demikian besar yang wajib ditunaikan oleh istri. Dalam musnad Imam Ahmad dari Anas, Anas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasluhu li basharin ayasjuda li basharin, tidak boleh manusia sujud meskipun sujud hormat kepada sesama manusia. Seandainya boleh bagi manusia bersujud kepada manusia yang lain, la amartul mar'ata, niscaya akan aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya, min 'idhami haqqihi 'alaiha. Karena demikian besarnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Kemudian dalam musnad dan sunan Ibnu Majah dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud hormat kepada orang yang lain, niscaya aku akan perintahkan perempuan antas juda li zaujiha, untuk bersujud kepada suaminya. Walau anna rajulan amara imra'atahu, seandainya seorang laki-laki, seorang suami memerintahkan istrinya, antangkula min jabalil ahmar ila jabalil aswad, untuk berpindah dari gunung merah ke gunung yang hitam, dan dari gunung hitam ke gunung yang merah, artinya pula balik naik turun gunung, lakana laha antaf'ala, niscaya menjadi, niscaya lakana laha antaf'ala, maka seharusnya istri tersebut melakukannya. Artinya lakana hakuha antaf'ala, maka istri tersebut berkewajiban untuk melakukan permintaan suami itu. Demikian juga dan hadis-hadis yang lain yang dibawakan oleh Abu Abbas rahimallahu taala. Kemudian beliau katakan, wal ahaditsu fi dzalika katsiratun, hadis-hadis tentang hal ini banyak sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid ibn Thabit mengatakan, az-zawju sayyidun fi kitabillah, bahasanya suami itu disebut dengan sebutan sayyid, tuan, pemilik budak, fi kitabillah, dalam Al-Quran. Kemudian Zaid bin Sabit membaca firman Allah Ta'ala di surat Yusuf ayat yang ke-25, wa alfaya sayyidaha ladalbab, dan keduanya Imra'atul Aziz dan Yusuf menjumpai sayyidaha, suami Imra'atul Aziz, di depan pintu atau di dekat pintu. Maka lihat, suami di surat Yusuf disebut dengan sebutan sayyid, yang makna asalnya sayyid ini adalah tuan pemilik budak. Maka ini mengisyaratkan bahasanya seorang istri itu seakan-akan dalam tanda kutip adalah budak di tangan suaminya, untuk menunjukkan betapa besarnya hak suami, betapa besarnya hak kewajiban taat kepada suami. Maka istri wajib taat kepada suami dalam kebaikan, sebagaimana seorang budak demikian wajib taat kepada tuannya. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, an-nikahu riqqun, pernikahan itu seperti perbudakan. Seperti perbudakan. Artinya ada kewajiban besar dari istri untuk taat kepada suami. Kemudian seorang istri itu apakah dia menjadi istri ataukah tidak, itu sangat tergantung lisan suami. Sebagaimana seorang budak itu merdeka ataukah tidak, tergantung lisan tuannya. Oleh karena itu kata Umar, falyangdur ahadukum ingdaman yaruku karimatahu, maka adalah tiap-tiap wali memperhatikan, dengan laki-laki seperti apakah dia serahkan karimatahu, wanita yang dia cintai, wanita yang dia sayangi, yaitu anak perempuannya. Dan diriatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, istausu binisa'i khaira, adalah kalian berperilaku yang baik kepada istri, fa innama hunna indakum awanin, karena istri itu di tempat suami seperti tawanan. Artinya tawanan ini bebas ataukah tidak ya, terletak di lisan panglima perang. Maka demikian juga keadaan istri, apakah dia tetap jadi istri ataukah jadi orang lain, itu terletak di lisan suami. Ketika dia suami menceraikannya dengan kata-katanya, maka tercerailah perempuan ini. Maka Abul Abbas rahimahullah ta'ala mengatakan, fal mar'atu inda zawjiha tushbihu raqiqa wal asira. Maka wanita di sisi suaminya itu serupa dengan budak dan tawanan. Ya, sehingga laisalaha an takhruja min manzilihi, tidak boleh bagi seorang istri yang baik-baik, istri yang salihah, keluar rumah illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya. Sawa'un amaraha abuha aw ummuha aw ghairu abawayhima abawayha. Ya, meskipun keluar rumah itu permintaan bapaknya, ibunya atau yang lain, tetap tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Dan aturan ini kata Abul Abbas rahimahullah ta'ala, bittifaqil a'immah, adalah kesepakatan para imam, kesepakatan para ulama. Maka Abul Abbas bin Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwasanya para ulama sepakat seorang istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan seizin suaminya. Oleh karena itu, wa idza arada rajulu ayan taqila biha ila makanin akhar ma'a qiyamihi bima yajibu alaihi wa hifdhi hududillahi fiha. Maka jika seorang suami mau membawa istrinya ke tempat yang lain dalam keadaan suami ini menunaikan apa yang jadi kewajibannya, dan dia menunaikan aturan-aturan Allah berkenaan dengan hak istrinya, lantas istri dilarang oleh bapaknya. Wa nahaha abuha an ta'atihi fi dzalika, lantas bapaknya, orang tuanya, melarang perempuan ini untuk ikut berpindah bersama suaminya. Maka suami ngajak pindah, pindah domisili, pindah tempat, dan bapaknya istri melarang. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita salihah? Kata Abul Abbas rahimahullah ta'ala, fa'alaiha antuti'a zawjaha duna abawaiha. Maka kewajiban wanita salihah adalah taat kepada suami, bukan taat pada bapak dan ibunya. Maka ketika suami ngajak pindah domisili, menemani suami di tempat kerja, misalnya, orang tua istri melarang, maka kata beliau, kewajiban istri adalah taat kepada suami dan bukan taat kepada orang tuanya. Kenapa tidak boleh taat kepada orang tua? Fa'inal abawaini huma zalimani. Karena bapak dan ibu dalam kondisi ini, dia dalam kondisi ini adalah zalim. Dan orang yang zalim tidak boleh ditaati dalam kezalimannya. Laisa lahuma ayan ha ya ha anta'ati misli hadaz zauji. Maka tidak boleh bagi bapak dan ibu istri untuk melarang istri mentaati suaminya dalam suami yang semacam ini, mengejaknya pindah domisili karena nemani kerja, ditambah suami ini yang kedua telah menunaikan kewajiban sebagai suami, yang ketiga kemudian suami ini juga memperhatikan hak-hak Allah, aturan-aturan Allah berkenaan dengan istrinya. Walaisa laha an tuti'a ummaha fi ma ta'muruha bihi minal ikhtila' minhu aw mudajaratihi hatta yutalliqaha. Dan tidak boleh bagi seorang istri mentaati permintaan ibunya yang memerintahkan untuk menampakkan kebosanan bersama suami supaya dicerai oleh suami. Maka seorang istri ketika orang tuanya, misalnya ibunya, jadi provokator untuk bercerai, caranya bikin suamimu tidak nyaman, akhirnya bosan dengan dirimu dan menceraikanmu. Maka beliau sampaikan rahimallahu ta'ala, istri tidak boleh taat. Wa mislu antu talibahu minan nafaqati wal qiswati wa sadaqi bima tatlubuhu li taliqaha. Demikian juga istri tidak boleh mentaati permintaan orang tuanya yang memerintahkan supaya menuntut nafkah yang lebih, ya, supaya menuntut nafkah yang lebih, minta duit yang lebih banyak, minta uang uang bulanan yang lebih banyak, ya, terus minta secara mendesak, tujuannya supaya suami menceraikannya. Maka kesimpulannya, fala yahilu laha an tuti'a wahidan min abawaiha fi talaqihi idza kana muttaqiyan lillahi fiha. Maka tidak halal bagi seorang istri mentaati salah satu bapak dan ibunya yang meminta agar dia bercerai dengan suaminya. Idza kana muttaqiyan lillahi fiha. Manakala suami itu adalah seorang yang bertakwa kepada Allah dalam bersikap kepada istrinya, tidak zalim, tidak melantarkan, tidak ada KDRT, tidak ada penelantaran, maka bapak dan ibu istri ini enggak suka dengan suaminya tanpa alasan yang jelas dan memprovokasi anak perempuannya untuk minta cerai, minta cerai. Maka kata Abu Abbas rahimahullah ta'ala, fala yahillu laha, tidak halal bagi si istri untuk taat pada salah satu dari bapak dan ibunya. Syaratnya, idza kana muttaqiyan lillahi fiha. Jika suaminya semua baik-baik, suami baik-baik, suami yang bertakwa kepada Allah, berkenan dengan hak-hak istrinya. Maka dalam Sunan Arba'ah dan Sahih Ibnu Hibban dari Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuman ra'atin sa'alat zawjaha talaqa. Setiap perempuan yang minta cerai kepada suaminya min ghairi mab'sin, tanpa alasan, fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannati. Maka haram bagi si perempuan ini baunya surga. Jika baunya surga saja tidak boleh, apalagi tidak dapat, apalagi surganya. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, al-mukhtali'at wal-muntazi'at hunnal munafiqat. Wanita yang meminta khulu, yang meminta cerai tanpa alasan, hunnal munafiqat, itu adalah wanita-wanita yang munafik. Adapun jika bapak dan ibu memerintahkan si perempuan dengan perintah yang isinya taat kepada Allah, semisal rajin sholat, berkata yang jujur, menunaikan amanah, melarang si perempuan untuk membuang-buang harta dan melantarkan harta dan semacam itu, yang merupakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya atau dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi si istri, si perempuan untuk taat pada bapak ibunya dalam hal itu. Bahkan seandainya yang memerintahkan selain bapak dan ibunya wajib taat, maka bagaimanakah lagi jika yang memerintahkan adalah bapak dan ibunya. Demikian juga jika suami melarang istri untuk melakukan hal yang Allah perintahkan, semacam berbakti kepada orang tuanya, menjalin hubungan dengan kerabatnya, atau suami melarang memerintahkan istri dengan satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lam yakun laha an tuti'ahu fi dzalika. Maka tidak boleh bagi istri untuk taat kepada suami dalam hal ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia dalam rangka maksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Bal al-Malik law amara mamlukau bima fi ma'siyatun lillahi, ya'lam yajuz lahu ayuti ahafu ma'siyatin. Bahkan seorang pemilik, itu pemilik budak, seandainya memerintahkan budaknya untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka tidak boleh bagi budak untuk taat kepada tuannya dalam maksiat. Maka bagaimanakah mungkin boleh bagi seorang perempuan taat kepada suaminya atau bapak dan ibunya dalam maksiat? Fa innal khaira kullahu fi ta'atillahi wa rasulih wa syarra kullahu fi ma'siyatillahi wa rasulihi. Maka ada kata-kata yang menarik yang wajib jadi prinsip setiap muslim, yaitu kebaikan seluruhnya itu dalam taat pada Allah dan Rasulnya, dan kejelekan seluruhnya itu dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian penjelasan panjang lebar dari Abu Abbas bin Taimiyah rahimallahu taala di Majmu' Fatawa di jilid yang ke-32 halaman 261 sampai 264 tentang besarnya hak suami dan bagaimanakah sikap istri yang salihah ketika terjadi benturan kepentingan antara suami dengan bapak dan ibunya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Aris Munandar Hafizullah Ta'ala atas penyampaian materi pengantar di malam hari ini. Dan sebelum kita masuki sesi yang kedua, sesi tanya-jawab, kami ingatkan kembali kepada sobat muslim semua, silakan bagi sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa lewat SMS atau juga WhatsApp di 0823-2727-5333. Nah, sebelum kita masuki sesi tanya-jawab, kita akan rehat sejenak. Kita jeda terlebih dahulu, dan sobat muslim jangan kemana-mana, tetap di 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Radio Muslim Yogyakarta adalah salah satu radio non-profit yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Radio Muslim menyajikan siaran-siaran seperti kajian Islam, Murotal Al-Quran, Tokso Pendidikan, Kesehatan, dan layanan umum serta informasi lainnya. Pendengar Radio Muslim yang bervariasi mulai dari mahasiswa, warga sekitar studio, pekerja, sehingga menjadikan Radio Muslim sebagai sarana yang potensial untuk menyebarkan dakwah Islam yang mulia. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Dari Jalan Sei Simanjuntak nomor 72, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah, akan terus berusaha menjadi radio muslim yang memberikan kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin. 1467 kHz Radio Muslim AM. 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Baik sahabat muslim, ya kita masih di acara konsultasi hukum seputar keluarga bersama guru kita Ustaz Aris Munandar Hafizullah Ta'ala. Di malam hari ini kita akan masuki sesi tanya jawab atau konsultasi. Ya, silakan bagi sahabat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa langsung melalui pesan singkat lewat SMS atau juga WhatsApp di 0823-2727-5333. Ya, baiklah Ustaz Aris Munandar, kita akan masuki sesi tanya jawab Ustaz. Ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk saat di malam hari ini, akan kami bacakan satu per satu Ustaz. Ya baik, ke pertanyaan pertama Ustaz, kita bacakan dari pendengar Radio Muslim Jogja. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah nafkah untuk istri itu sesuai kebutuhannya atau sesuai kemampuan suami Ustaz? Oke, mohon penjelasannya Ustaz. Ya, tentang tolak ukur nafkah, apakah sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan istri ataukah kemampuan suami. Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, apa yang jadi tolak ukur dalam masalah ini. Maka idealnya adalah mengkompromikan di antara dua hal itu. Ya, karena di satu sisi tolak ukur nafkah dari Nabi adalah kecukupan untuk istri. Nabi katakan kepada Hindun ketika bertanya tentang tentang suaminya yang tidak ngasih nafkah yang cukup, maka Nabi katakan khudi mayakfiki wa baniki bil ma'ruf. Ambillah dari harta suamimu yang cukup untuk dirimu dan anak-anakmu dengan kadar yang patut. Namun di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Allah sampaikan di surat At-Talaq bahwasanya kewajiban suami adalah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Maka yang di sisi yang lain yang jadi tolak ukur, kita jumpai dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya yang jadi tolak ukur adalah kemampuan suami. Ya, misalnya kita jumpai firman Allah Subhanahu wa taala di di surat At-Talaq, maka Allah katakan di surat At-Talaq ayat yang ketujuh, liun fikdu sa'atin min sa'atih, maka hendaklah seorang suami yang kaya itu memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya. Waman kudiru alaih rizku falyun fik mimma atahullah, dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan nafkah yang Allah sebagaimana yang telah Allah berikan kepadanya. La yukalifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidaklah membebani satu jiwa di antaranya beban nafkah kecuali sebagaimana yang telah Allah berikan padanya. Maka idealnya adalah kompromi antara dua hal ini, yaitu cukup bagi istri sesuai dengan kadar yang patut untuk istri dengan menimbang status sosialnya dan yang lainnya, di samping itu juga kemampuan suami. Dan hal ini titik temu di antara dua hal ini bisa diwujudkan manakala seorang laki-laki itu tahu diri dia itu melamar siapa. Ya, kalau dia ngelamar anak konglomerat, ya maka ya harusnya siap untuk kemudian memberikan nafkah sebagaimana layaknya bapaknya dulu memberikan nafkah untuk anaknya. Ya, dan jika tidak punya kemampuan demikian, maka sampaikan sejak awal, ya, kemampuan saya cuma sekian-sekian, ya, mau apa tidak, ya, siap ataukah tidak, sehingga tidak ada perselisihan di belakang hari. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban juga nasihatnya. Ya, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh bagi seorang istri mengambil uang suami tanpa izin karena suami pelit dalam memberi uang bulanan Ustaz? Kemohon penjelasannya Ustaz. Ya, bolehkah seorang istri mengambil uang suami tanpa sepengetahuannya karena suami pelit tidak ngasih uang bulanan yang cukup? Jawabannya adalah kasus Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nafkah yang diberikan oleh Abu Sufyan kepadanya itu tidak cukup untuk kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, khudi mayakfiki wabaniki bima'ruf, silakan ambil tanpa sepengetahuan suamimu yang cukup untuk dirimu dan anak-anakmu dengan kadar yang wajar, yang pantas dan tidak bermewah-mewah dan berlebihan. Nah, ya, baik, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Kita lanjut lagi Ustaz, pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah kita menghadapi istri yang tidak bisa diajak untuk romantis Ustaz? Nah, ini mohon penjelasannya Ustaz. Ya, bagaimanakah sikap seorang suami ketika istrinya tidak bisa diajak romantis? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Dalam masalah kaidah interaksi, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Khudil afwa, ambillah yang mudah dari akhlak manusia." Ya, maka jika orangnya itu adalah orang yang tidak bisa diajak romantis, dirayu-rayu, itu modelnya tidak suka, maka tidak perlu merayu-rayu. Dia adalah seorang wanita yang tipikal romantis menurutnya ketika suami itu mau sungguh-sungguh kerja, kemudian bertanggung jawab. Nah, itu suami romantis menurut dirinya. Dia tidak memerlukan romantis dalam artian merayu-rayu, ya, maka tidak perlu dipaksakan demikian. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ketika kita bergaul dengan manusia, ambillah apa yang mudah dari akhlak manusia, jangan paksa mereka untuk berakhlak dengan akhlak yang sulit mereka wujudkan. Dan ketika keadaannya demikian, malah ini satu hal yang enak bagi suami, tidak perlu harus mikir kalimat rayuan, gombal seperti apa, tidak perlu. Ya, tinggal dia menjalankan fungsinya sebagai suami yang baik, bapak yang baik, itu telah dianggap oleh istrinya sebagai suami yang sangat romantis. Nah, ya baik, jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ke Ustaz, berapakah lama batasan dari khitbah sampai menikah? Bolehkah ditunda nikahnya sampai lulus kuliah dan dapat pekerjaan Ustaz? Ya, bolehkah menunda antara mengasih jarak antara khitbah sampai nikah sampai dengan jarak lulus kuliah dan dapat kerja? Ini bisa 5 tahun ini, bisa 6 tahun. Ini lamaran atau ngeredit motor atau gimana? Maka jarak antara melamar sampai kemudian akad nikah resmi, kita sarankan jangan lama-lama. Kurang lebih tidak lama, kalau di budaya masyarakat kita ya kurang lebih maksimal atau sekitar 6 bulan. Adapun sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka ini satu hal yang berbahaya. Karena menjaga hati itu sulit, kemudian boleh jadi ketika telah dilamar, telah ada khitbah, merasa sudah setengah dimiliki, kemudian nanti datanglah setan untuk menggoda untuk begini dan begini, ketemuan, boncengan bareng dan seterusnya, yang itu merupakan pelanggaran syariat. Oleh karena itu, maka saddan lidzara'i, maka dalam rangka menutup jalan kejelekan dan keburukan, maka janganlah berlama-lama jarak antara lamaran dengan khitbah, lamaran atau khitbah dengan akad nikah. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Ya, mengingatkan kembali bagi sobat muslim semua, silakan bagi sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui pesan singkat lewat SMS atau juga WhatsApp di 0823-2727-5333. Sekali lagi, bagi sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa langsung SMS atau juga WhatsApp ke 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita akan coba lanjut lagi Ustaz pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan agak sedikit panjang Ustaz. Ya, bismillah. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Ya, kedua orang tua kami adalah orang yang sama-sama keras kepala. Hampir setiap berbicara satu sama lain tidak bisa santai dan sering ada percekcokan. Keduanya juga sulit dinasehati. Dan tanpa kami sadari, sikap berbicara nyolot tersebut juga menurun pada kami. Dan kami takut ini akan terus-menerus jadi tabiat kami hingga kami masing-masing berkeluarga. Mohon nasihatnya dari Ustaz atas supaya tidak seperti kedua orang tua kami tersebut Ustaz. Ya, satu hal yang wajar dan satu hal yang tidak aneh, anak terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan orang tuanya, kebiasaan bapak dan ibunya. Maka jika bapak dan ibunya ini memiliki kebiasaan yang dalam penilaian anak adalah kebiasaan yang tidak baik, ya, maka ketika anak itu sadar, ya, maka tentu bisa ada upaya untuk tidak tertular kebiasaan-kebiasaan jelek tersebut atau kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik tersebut. Maka dengan kiat pokok adalah menyadari kalau kebiasaan ini yang ada pada bapak dan ibunya adalah kebiasaan yang kurang baik. Ya, maka kemudian dipraktekkan, kesadaran ini dipraktekkan pada kawan-kawan sekolah dan kawan main dan yang lain, kemudian berupaya untuk jadi orang yang tidak seperti itu, dan demikian juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi akhlak-akhlak yang mulia. Itu tiga kiat yang bisa kami sampaikan, kami sarankan. Pertama, menyadari. Yang kedua adalah melatih dalam praktek dengan yang lain, praktek untuk menghindari dan tidak meniru kebiasaan yang ada di keluarga ketika bergaul dengan teman sekolah, teman kuliah, teman main dan yang lain, kan berdoa dan memohon kepada Allah agar diberi akhlak dan berlaku yang terpuji. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjut lagi Ustaz, masih ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pendengar Radio Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bolehkah seorang wanita memberi syarat tidak mau dipoligami ketika sedang ta'aruf? Lalu bagaimanakah sikap pria yang baik ketika wanita mengajukan syarat seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, bolehkah seorang perempuan mengajukan persyaratan tidak mau dipoligami dalam sebelum akad nikah berlangsung? Jawabannya, kalau pertanyaan tentang boleh dan tidak, maka jawabannya boleh-boleh saja. Bagaimanakah sikap laki-laki yang baik dalam menyikapi hal ini? Maka bisa dipertimbangkan jika dia punya punya keinginan kuat, punya rencana yang terpendam, yang itu rencana yang serius untuk poligami. Seandainya Allah berikan kemudahan, maka bisa dipertimbangkan untuk mundur dan cari yang tidak mengajukan persyaratan khusus semacam itu. Namun jika dia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk berpoligami seandainya Allah di kemudian hari, maka silakan jika ditanya dan diiyakan permohonan dan permintaan perempuan tersebut. Nah, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut lagi Ustaz pertanyaan selanjutnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah yang harus dilakukan seorang istri jika suami dan keluarga suami berpuasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri tidak bersama pemerintah? Misal karena ada perbedaan. Sedangkan posisi istri juga tinggal bersama keluarga suaminya, Ustaz. Saya mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, maka dalam berkenaan dengan perbedaan hari raya Idul Fitri dalam satu keluarga, maka sikap yang tepat dalam hal ini adalah prinsip saling menghormati. Yang namanya saling menghormati tentu dua arah, bukan satu arah. Maka yang memilih hari A ya tidak mempermasalahkan yang pilih hari B dan sebaliknya. Maka slogan saling menghormati di sini diuji untuk diterapkan secara konsisten dan benar. Namun jika mengatakan saling menghormati kok ternyata tuntutannya adalah satu arah, ya maka ini namanya bukan saling menghormati. Nah, ya baik, terima kasih Ustaz jazakallah atas nasihatnya. Oke, ini kayak ada dua pertanyaan terakhir Ustaz untuk malam hari ini. Ya, pertanyaan yang selanjutnya ke bismillah. Ustaz, kalau seorang suami membuat surat cerai di atas segel, apakah talaknya sudah jatuh? Tapi kata suami dia bikin itu karena sedang emosi. Dan sampai sekarang mereka masih bersatu. Apakah ini benar, Ustaz? Kalau tidak benar atau salah, lalu apa yang harus dilakukan, Ustaz? Ya, seorang suami yang menuliskan kata-kata cerai di atas kertas bersegel, ya, maka cerai dengan tulisan itu nilainya, sebagaimana kata para ulama Syafi'iyah, nilainya adalah talak kinayah. Ya, artinya, jika saat menuliskan kata-kata tersebut di tulisan itu, niatnya saat menulis adalah cerai, maka sah terjadi perceraian. Sah terjadi perceraian. Namun yang jadi tolak ukur adalah niat saat menulis, bukan niat setelah ditanyain. Ini apa maumu? Enggak, ini cuma pura-pura saja. Ini cuma main-main saja. Ya, ini cuma jengkel tadi sehingga saya sampai nulis. Enggak, tolak ukurnya bukan niat setelah ditanyai, setelah didesak, namun niat saat menulis. Dan ketika dia menulisnya dalam kondisi sadar, ya, meskipun dalam kondisi emosi, maka itu sah sebagai cerai. Karena tidak disyaratkan untuk cerai, itu harus tidak dalam kondisi marah. Seandainya cerai dalam kondisi marah itu tidak sah sebagai cerai, maka bisa dikatakan hampir-hampir di dunia ini tidak ada cerai. Karena tidak ada orang yang normal, sehat, waras, tidak ada apa-apa, tidak ada emosi, kemudian tiba-tiba dia bilang sama istrinya, kamu sudah saya pecat jadi istriku. Tidak mungkin. Maka ada kata-kata cerai, yaitu karena ada ketersinggungan, ada emosi, dan merasa dalam posisi tersebut, solusi yang tepat adalah menceraikan istri. Nah, oleh karena itu, cerai saat marah, emosi dalam keadaan laki-laki itu sadar apa yang dikatakan dan apa yang dia tuliskan, maka itu sah sebagai perceraian. Nah. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz untuk malam hari ini. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau bertanya tentang hulu. Apakah ada masa idahnya seperti jika talak atau cerai Ustaz? Pertanyaan tentang masa idah hulu. Ulama berselisih pendapat tentang masa idah hulu. Apakah kemudian sebagaimana talak ataukah cukup istibra satu kali haid? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Maka pendapat yang lebih kuat dari sisi dalil sebagaimana yang dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, masa idah hulu adalah satu kali haid. Namun dalam rangka bersikap lebih hati-hati, maka kami sarankan untuk menghitung iddahnya 3 kali haid atau 3 kali suci sebagaimana pendapat ulama-ulama yang berpendapat demikian. Ya, demikian yang kita bahas ya, dan respon-respon yang bisa kami berikan seputar sejumlah pertanyaan yang diajukan dan ditanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ikhuda wa na'anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.